Baik, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, la talian jabalan bahirun. Disitulah an-nafiyatu lil jinsi, yang masuk kepada isim yang nakirah. Sehingga talian ismun nakirah, kemudian bahirun juga isim yang nakirah. Dia beramal seperti amalannya inna karena terpenuhi syarat dia sebagai yang pertama ayyakuna mubtada wa khabaruha nakiratain. Talian ismun la mansubun bil fathah. Talian dia adalah isimnya la yang dinasab dengan fathah. Li'annahu sabihun bil mudhaf, karena dia yaitu talian sabihan bil mudhaf, isim yang menyerupai mudhaf. Tetapi ingat, bukan mudhaf. Kemudian wasabihu bil mudhaf, pengertian diantara sabih bil mudhaf adalah huwa ismun nakiratun, dia adalah isim yang nakirah. Ittasala bihi say'un, yang bersambung dengan isim nakirah tadi sesuatu. Yutammimu maknahu, yang mana sesuatu tadi bisa menyempurnakan maknanya. Itu sabihan bil mudhaf. Ingat, bukan mudhaf. Tatkala kita katakan hulamu zaidin, zaidin ini dinamakan sebagai mudhaf, tapi bukan sabihan bil mudhaf. Pengertian sabihan bil mudhaf itu sendiri adalah dia isim yang nakirah. Sabihan bil mudhaf adalah jatuh setelah isim yang nakirah, yang mana ittasala bihi, yang sesuatu tadi bersambung dengan sesuatu. Yutammimu maknahu, yang mana sesuatu tadi bisa menyempurnakan makna mudhafnya. Itu namanya sabihan bil mudhaf. Apapun bisa antum tambahkan dalam pengertian huwa sabihan bil mudhaf, huwa matasala bihi say'un min tamami maknahu. Saya ulangi, huwa sabihan bil mudhaf wa matasala bihi say'un min tamamin maknahu, yang mana artinya dia adalah apa-apa yang bersambung dengan sesuatu. Min tamamil maknahu, dari menyempurna makna isim tersebut. Wadabituhu, dan berkaitannya dengan ayyakuna amilan fima ba'dahu, maka dia adalah sebagai amil apa yang jatuh setelahnya. Perhatikan ayyakuna wadabituhu, dan ketentuannya dia sebagai sabihan bil mudhaf ayyakuna amilan fima ba'dahu, dia adalah sebagai amil isim yang jatuh setelahnya. Antum perhatikan kalimat talian jabalan. Jabalan dia adalah isim yang mansub karena sebagai amil yaitu talian. Makanya talian ataupun talian sabihan bil mudhaf. Kenapa? Karena dia adalah sebagai amil isim yang jatuh setelahnya. Bukankah jabalan di situ isim yang mansub? Yang mana di situ tidak ada yang namanya fa'il, yang dan juga tidak ada yang namanya fi'il. Adanya talian sabihan bil mudhaf. Saya ulangi, jabalan mansub bukan karena adanya fi'il, tetapi karena dia adalah sabihan bil mudhaf, isim yang jatuh setelah isim tadi sebagai amil daripada isim yang jatuh setelahnya. Sehingga kita erop satu persatu. La talian jabalan dahirun la is la huruf nafi, yang mana dinamakan la an-nafiyatu lil jinsi. Kemudian talian mansub sebagai isimnya la karena terpenuhi syarat. Jabalan mansub sebagai maf'ulun bih dari talian. Kemudian dahirun marfu sebagai khabarnya la an-nafiyatu lil jinsi, yang mana dia terpenuhi syarat-syarat terbentuknya atau beramal seperti amalnya, amal inna dan saudara-saudaranya. Yang pertama isimnya dalam bentuk isim yang nakirah. Tali'an isim yang nakirah, maka la beramal seperti amalannya inna. Kemudian cara membacanya mansub karena sabihan bil mudhaf. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah mudhaf. Jadi cara membaca isim la nafiyatun lil jinsi, yang pertama adalah mansub. Kapan? Apabila isimnya adalah isim yang mudhaf. Tapi ingat, mudhaf bukan kepada isim yang ma'rifat, tetapi mudhaf kepada isim yang nakirah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabihan bil mudhaf, isim yang menyerupai mudhaf. Tetapi ingat, bukan mudhaf. Yang dimaksud dengan sabihan bil mudhaf, isim yang menyerupai mudhafun ilai, adalah huwa matassala syai'un, sesuatu apa yang bersambung dengan sesuatu, min tamami maknahu, yang mana sebagai penyempurna daripada maknanya. Wa dhabituhu, dan ketentuannya adalah ayyakuna amilan fima ba'dahu, dia adalah sebagai amil daripada isim yang jatuh setelah sabihan bil mudhaf tadi. Sehingga contoh tadi, tolian jabalan, jabalan mansub karena ada amil. Mana amilnya? Tolian. Dengan adanya tolian inilah jabalan mansub, maka dia adalah sebagai sabihan bil mudhaf. Ya ha, contohnya la hamilan hakibatan jaiun. Ya, la hamilan hakibatan jaiun. Kalimat hamilan sebagai isim la nafiyatun lil jinsi mansub karena sabihan bil mudhaf. Kenapa? Karena hamilan adalah sebagai amil daripada isim yang jatuh setelahnya, hakibatan mansub sebagai maf'ulun bi dari hamilan. Itu diantaranya dia sebagai amil terhadap isim yang jatuh setelahnya. Kemudian contoh, contoh amilnya bisa dia itu sebagai fa'il, seperti contohnya la qabihan khuluquhu hadirun. Sehingga isim yang jatuh setelah sabihan bil mudhaf, ada kalanya dia itu mansub sebagai maf'ulun bih nanti, kemudian ada kalanya dia sebagai fa'il dari sabihan bil mudhaf. Seperti la qabihan khuluquhu hadirun. Contoh selanjutnya. Kemudian contoh selanjutnya, la qabihan khuluquhu hadirun. Kalimat qabihan mansub sebagai isim la nafiyatun lil jinsi. Kenapa mansub? Karena sabihan bil mudhaf. Khuluquhu limada marfu? Kenapa dia marfu? Karena dia ada amil, yang mana amilnya adalah qabihan. Khuluquhu qabihan adalah dia sebagai amil yang mana makmulnya adalah khuluquhu. Khuluquhu marfu sebagai fa'il dari sabihan bil mudhaf, yaitu qabihan, yang mana qabihan tadi i'rabnya mansub sebagai isim la nafiyatun lil jinsi. Kenapa dia baca mansub? Karena dia adalah sabihan bil mudhaf. Hadirun marfu sebagai khobarnya la annafiyatun lil jinsi. Sehingga Said di sini adalah qabihan mansub sebagai isimnya la nafiyatun lil jinsi karena sabihan bil mudhaf. Itu sebagai fa'il. Kemudian ayyakuna bisa juga sebagai naibul fa'il, isim yang jatuh setelah sabihan bil mudhaf bisa sebagai naibul fa'il. Contoh la mazmuman khuluquhu indana. Antum perhatikan contoh, la mazmuman khuluquhu indana. Mazmuman limada mansub? Karena sebagai isimnya la nafiyatun lil jinsi, sabihan bil mudhaf. Kenapa dikatakan sabihan bil mudhaf? Karena mazmuman dia sebagai amil dari isim yang jatuh setelahnya. Khuluqan atau khuluquhu marfu sebagai naibul fa'il dari sabihan bil mudhaf madmuman. Sehingga artinya tidak ada namanya akhlak, tidaklah dicela akhlak indana di sisi kami. Yang jelas, pengertian di antara sabihan bil mudhaf adalah ayyakuna amilan fi ma ba'dahu. Dia sebagai amil terhadap isim yang jatuh setelahnya. Nanti itulah yang dimak sebagai sabihan bil mudhaf wa laisa mudhafan. Tapi dia itu bukan mudhaf. Nah, itu di antara isim la nafitul jinsi dibaca mansub. Itu yang pertama. Yang ba, wa yakunu ismu la mabniyan ala ma yunsabu alaihi idza lam yakun mudhafan aw sabihan bil mudhaf. Cara membaca isimnya la nafitul jinsi yang selanjutnya adalah wa yakunu ismu la mabniyan, dan menjadilah isim la, kita baca dia adalah irobnya mabni, bukan mansub tapi mabni, ala ma yunsabu alaihi, di atas apa yang dinasabkan terhadapnya, terhadap isim la nafdul jinsi. Kapan? Idza lam yakun mudhofan, apabila dia itu bukan mudhof, wala sabihan bil mudhof, dan juga bukan sabihan bil mudhof. Itu dibaca mabniyun ala ma yunsabu alaihi. Seperti kita katakan, contoh, la rajula fid dari. Kalimat rajula ini bukan isim yang mansub, tetapi dia adalah mabniyun ala ma yunsabu alaihi. Itulah i'rab terhadap isim la nafiyatul lil jinsi tatkala dia bukan mudhaf dan bukan sabihan bil mudhaf. Tatkala antum membaca la rajula, tidak boleh antum mengatakan rajula mansub sebagai isimnya la nafiyatul lil jinsi. Ini adalah salah. Kenapa? Karena rajula adalah isim yang mabni tatkala dia sebagai isim la nafiyatul lil jinsi. Kenapa? Karena isim yang mabni tidak boleh ditanwin. Sehingga dikatakan oleh mu'alif ismun la mabniyan ala ma yunsabu alaihi, dimabnikan di atas apa yang ia nasabkan. Kenapa dengan kalimat ala ma yunsabu alaihi? Enggak fi mahali saja, karena asal daripada rojul adalah bukan isim yang mu'rab, bukan isim yang mabni, sehingga dikatakan mabniyan ala ma yunsabu alaihi. Nah, contohnya di situ la rajula fiddar. Rajula ismulla mabniyun alal fathi fi mahali nasbin. Ya, di situ rajul isimnya la an-nafiyatul lil jinsi mabniyun yang dimabnikan alal fathi di atas fathah fi mahali nasbin sebagai fi mahali nasab. Karena dia adalah isim yang mabni. Kapan? Tatkala dia menduduki isimnya la nafiyatul lil jinsi. Fiddari jarun wa majrurun muta'alliqun bil mahdhuf. Ini yang pertama. Sehingga dibaca mabniyan ala ma yunsabu alaihi, tapi ingat bukan nasab tetapi dia fi mahali nasbin. Kenapa? Karena rajula dalam contoh la rajula fiddari adalah isim yang mabni, bukan isim yang mukrah. Seandainya kita katakan rojulan adalah isim yang mu'rab, berarti la rojulan fiddari. Kalau kita katakan la rojulan fiddari, berarti adalah isim yang mu'rab. Tetapi inilah bacaan yang salah. Tatkala isim la nafiyatul lil jinsi bukan mudhaf dan juga bukan sabihan bil mudhaf, maka harus dibaca mabni, ya apa namanya, la rojulan, tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena isim yang mabni selamanya tidak boleh ditanwin, tidak menerima tanwin. Itu isim yang mabni. Kemudian contoh selanjutnya, la haula wala quwata illa billahi. Saidnya haula ismul la mabniyun alal fathi fi mahallin nasbin. Sehingga la rajula fiddari artinya tidak ada seorang laki-laki pun di rumah. Sehingga itu menafikan daripada jenis seorang laki-laki, dinafikan keseluruhannya. Sehingga satu pun seorang laki-laki tidak ada. Begitu juga la haula wala quwata illa billah. Saidnya haula fi mahalli nasbin sebagai isimnya la nafiyatul lil jinsi. Kuwata maktufun ala haula. Kuwata adalah sebagai ataf kepada haula. Sedangkan haula adalah fi mahalli nasab sebagai isimnya la nafiyatul lil jinsi, begitu juga kuwata sama. Mabniyun alal fathi, dimabnikan di atas fathah, fi mahali nasbin, karena dia adalah isim yang fi mahali nasbin. Contoh selanjutnya, la fallahina mutahawinuna. Fallahin ismul la mabniyun alal ya fi mahali nasbin li annahu min ismil mufrad walaysa mudhafan wala sabihan bil mudhaf. Antum perhatikan contoh terakhir, la fallahina mutahawinun alali, dialah isim yang dia sebagai khobar la nafitul jinsu, tanda rohnya jamak mudakar salim. Ini kali sebagai lahin falin adalah isim yang mufrad, mafal terlayang kepada isim ditinjau daripada ada, bukan isim tinjau nama. Sedangkan al-falahin termasuk isim yang jam, istiarti falahin dimudan bil mudhof. Falahin ala kedof dan juga bukan sabihan bil mudhof, sehingga al-falahin dikatakan fi mahalin nasbin mabni. Bukankah isim yang mabni tatkala dia terjadi sebagai isimnya la nafiyatul lil jinsi, tatkala bukan mudhof dan bukan sabihan bil mudhof, dan tatkala sabihan bil mudhof dan juga mudhof, dia bukan mabni lagi tapi nasab. Itu diantara bacaan isimnya la nafiyatul lil jinsi. Sehingga isim la adalah isim yang nasab karena dia adalah amal seperti malanya. Apa daya guna baru ismu hakirtai basyaratan dalam jarang salahlah tidak kematumannya ni tanah tatkalof dan birof dan mudolah kita benih mudol. Nah, yang pertama, ida ismu luluha. Ida kana ismu larifat dalam marif ghiya alu wal mati ala dan gal harus ulah kebian annaw jins iban tatlah tal stikop ya menjajib ya ida kelam rifat mana khobarnya ka ri amlu wa luha ma wa atau laja ke. Kita mengartikan karena ismu la ma'rif maka dinganggurkan sumirha walazimati rof kata amadun Muhammadlah in yang kemudian ini masuk itu lensi maka hari nganggur amadun fidari wala amrun kan adun dan harus dinganggurkan in yang maafat kembali diulang. Tatkala kita katakan wala kurang karena apabila isi hanya diulang tidak diulang lalu mudnya di situ dua dia adalah marfu. Kenapa sebagai melana bal amalannya tau barul tadmu ya wa unu'an ladi. Kenapa? Karena idaka ismu la ma'ruf ria amluha ala lazimatik ruha maka harus diulang tatkala antum makan la dan yang rif ya disitunya walal a'wanu a'wani sehingga artinya lal kaumi tidaklah kaum itu kaum saya wal a'u a'wani dan tidaklah kaum itu ataupun itu kaum saya harus diulang. Contohnya la lidufidari wala amrun dan itu di rumah dan juga tidak pula harus diwajib namanya di bukan amannya untuk apabila masuk ke barang yang ya tol alala perpulerin kurma ba'daha wasbahat ka'idatan limujrodin nafi. Selanjutnya bila masuk ke anafiyatul lili huruf syafu marfu sebagai fa'il dari fidala la fi midar kuatan bihar fijat ala burama ba'daha maka dijerikan apa yang setelahnya sah isim la fiyatul lilsi kalau yang kan nanti sehingga ha ba'daha di sini kepada balik ra'a wa asbatilla maka zaidata sebagai han mujabin hanya sekenafian sadi tidak beramal seperti amal Asbahat la idza asbahat la la fi mahalli in sebagai isimnya zaidatan mansub sebagai ibarnya asbaha. Misal yataqaddamun bila khaufin. Taqul bila khaufin, sabi khaufin. Khaufin majr dauli dengan bi. Tidak seperti amalan kakam suka dengan harta. Sedangkan syarat la yang sepertinya ina ayat dan ternyata dalam damul bil khaufin dia kemasukan huruf jar. Adanya huruf jar itulah bal amalannya. Sila referin la harnaf dan huruf afi tambahan khauf majrurun adalah dijak huruf i babada. Contoh lain tu bila tang tan pesoh. Kali zain nur karya tidak nurut yang lazaidah hanya sekedar sebagai biasa sehingga tidak beramal semalam inna. Nah itu yang jim fusila aina la ismiha ayi fasil ulri amuha apa anaral dan jimdis batin dengan pemilih apun lagi aluha maka harus dikangkan alnya. Ya iya gaul sahin itu adalah fi da adalah pemisah antaranya antara la dan isimnya. Maka la tidak beramal seperti amal inna. Berarti nganggur. Hanya sekedar dia mujarrad nafi saja. Kita irob fiha a nafi fiha jarun wa majrun imain khobarun muqad kemudian gaulun mubda akhn bidhamma tada iakan ya rafa dhamma itu diantar beberapa mudhof yang hal antum hati sehingga antum perhatikan dulu tak syarat-syarat la fi'il jim yang amal si amal apabila terpenara ketiga-tiganya maka dia isimnya nafil. Apabila satu di antara itu terpenuhi maka dah asal yaitu mubtada dan khobar semua. La gaula fiha tengkar penulun batal. Ajuhat mafiyya lil jinsi fuhima minal la ala sunnah doh fi'ai wasak fi dhal ka sunnah yang isim nahdatul ulama al ilmu wala sakka asa sunnah telah imahalin nas sebab isnya latulin sebab mahu wal ya al ilmu mahu sebagai tada narofanya demah karena isim pro syaka beniyun alayun alaihi kan adalah isimnya na fiatulil jins gai khwarnya al ilmu an hadu majrur lil si mahduf wa di siyal kalti ada arti al ilmu sakafala asun dalika jarun wa majrurun fi mahali rof'in ya juz boleh berarti nanti suatu saat ada juga yang nampak dan juga ada yang tidak nampak boleh dibuang. Kemudian ataupun seperti kita katakan contohnya lain la baksa ya kalimat la baksa seperti contohnya umpamanya ada apa namanya ada orang mengatakan kepada kamu akhi akhadtu kitabak atau akhi akhadtu fulusaka hai saudara saya telah mengambil uang kamu atau telah mengambil duit kamu maka karena kamu seorang pemurah dan penyayang maka kamu katakan la baksa tidak mengapa sehingga sahihnya di situ adalah la baksa baksa adalah mabniyun ala mayun sobu alaihi isimnya la annafiyatul lil jinsi dan mana khabarnya mahdhuf karena sudah kita dapat pahami yang mana takdirnya la ba'sa fi dzalik tidak mengapa kalau demikian. Nah ataupun contohnya lagi la raiba alaika ataupun la ba'sa alaika wa ila akhirih yang jelas kullu shay idza fihi min al-kalam yajuzu hadfuha. Segala sesuatu kalau dia itu sudah bisa dapat dipahami dari kalam, konteks kalimat, maka boleh dibuang. Seperti sahabat tadi la ba'sa. Oh, tidak apa-apa. Itu sebenarnya khobarnya mahdhuf. Kenapa? Karena mafhum al-kaun. Nah, istilah yang kita lain la ba'sa dan la ba'sa. La buddha. Kalimat la buddha itulah buddha mabniun ala ma yunsubu alaihi, isimnya la nafiyatu lil jinsi. Wa takdir la buddha fi dzak. Tidak, maka harus yang demikian itu. Nah. Kemudian yang keempat, untuk kaidah selanjutnya isim ya apa namanya tentang la nafiyatu lil jinsi. Yang keempat. Tattasilu bil qawaidil muta'alliqati bi la annafiyatin lil jinsi sighatu la siyama. La siyama berhubungan dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan la nafiyatin lil jinsi, ada bentuk la siyama. Sehingga mu'alif tatkala menerangkan tentang la nafiyatu lil jinsi, terbayang, terbetik di pikiran mu'alif bahwasanya ada juga yang mana sihoh dalam bentuk la siyama. La siyama itu lebih-lebih. La siyama artinya lebih-lebih. Seperti contoh, saya senang membaca buku, lebih-lebih bukunya para salafus soleh. Nanti istilah nanti dalam penggunaan bahasa Arab dengan la siyama. Kemudian kita baca, misal uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqal. Nanti al-burtuqal, apakah kita baca al-burtuqalu, apakah kita bisa membaca al-burtuqali, apakah al-burtuqala. Yang jelas tidak boleh antum baca al-burtuqala. Ada dua, al-burtuqali dan al-burtuqalu. Setelah kalimat la siyama, tidak boleh antum baca mansub. Selama ada masih ada alif lamnya. Berarti uhibbul faqihata wala siyama al-burtuqali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uhibbul faqihata wala siyama al-burtuqalu. Itu yang kedua. Tetapi tidak boleh kamu baca uhibbul faqihata wala siyama al-burtuqala, itu tidak ada. Yang ada burtuqalan nakirah. Nah, sehingga artinya saya senang buah-buahan wala siyama al-burtuqalu, apalagi ataupun lebih-lebih al-burtuqal yang namanya jeruk, saya lebih senang. Nah, kemudian syarah selanjutnya i'rab daripada wala siyama al-burtuqal. Wa yakunu ismu alladhi yali la siyama, dan menjadilah isim yang jatuh setelah la siyama marfu'an, bisa marfu' au majruran, dan juga bisa majrur. Berarti boleh dua bacaan. Isim yang jatuh setelah la siyama boleh dibaca dua. Yang pertama marfu, yang kedua adalah majrur. Kama yakunu mansuban idza kana nakiratan. Sebagaimana juga boleh dibaca nasab apabila isim yang jatuh setelah la siyama dalam bentuk isim yang nakirah. Sehingga boleh antum baca nakirah tatkala antum membaca uhibbul faqihata wala siyama burtuqalan, baru boleh. Selama masih ada alif lamnya, maka tidak boleh al burtuqala khata. Kemudian wa tu'rabu la siyama wa ma ba'daha kal'ati, dan di i'rab la siyama dan apa yang setelahnya, dalam artian i'rab isim yang jatuh setelah la siyama di i'rab sebagai berikut. La dalam contoh uhibbul faqiyata wa la siyama al-burtuqalu ataupun al-burtuqali, la nafiyatun lil jinsi. Isimnya la nafiyatun lil jinsi. Siya dalam contoh ahibul fakiyata wala siyama. Di situ ada siya. Siya ismulla mansubun bil fathah li annahu mudafun. Li annahu mudaf. Ingat, isimnya la dibaca mansub apabila dia adalah isim yang mudhaf ataupun sabihan bil mudhaf. Sehingga di situ dibaca nasab. Siya mansub bil fathah dengan fathah li annahu mudhafun, karena dia adalah isim yang mudhaf. Wa khabarula dan khabarnya la mahdhufun wujuban. Khabarnya la nafiyatul lil jinsi adalah mahdhuf dibuang, yang mana mahdhuf itu wajib. Wa taqdiruhu mawjudun, takdirnya mawjudun. Sehingga kalau kita takdirkan ada, berarti uhibbu al-fakiyata wala siyama al-burtuqali mawjudun. Kalau kita takdirkan ada, saya ulangi takdirnya uhibbul fakiyata wala siyama al-burtuqali ataupun al-burtuqalu mawjudun. Sehingga mawjudun marfu sebagai khobarnya la yang dibuang wujuban. Dengan siya adalah isim la isimnya la nafiyatul lil jinsi mansub karena mudhof kepada nanti. Karena dia isim yang mudhof. Kemudian wa'ma. Selanjutnya wa'ma laha salasu halatin. Ma ada tiga keadaan. Dengan mengetahui ma ini ada tiga keadaan, kita bisa menentukan kenapa bisa dibaca marfu dan kenapa bisa dibaca majrur. Wa ma salasu hala, ma ada tiga macam atau tiga keadaan. Yang pertama, imma antakuna zaidatan. Dalam contoh ihibul faqiyata wala siyama, ada huruf mim la siyama di situ. Yang pertama ma zaidah, tambahan. Wa fi hadhil halah yakunul ismul waqi badala siyama majruran al burtuqali bi'tibarihi mudhafan ila siya atau ila siyi. Kalau ma di situ adalah ma zaidah, berarti wa fi hadhil halah dalam keadaan seperti ini yakunul ismu, menjadilah isim al-waqi'u yang jatuh ba'da la siyama, setelah siyama majrur, dibaca jer. Kenapa? Karena mudhof kepada siya. Sehingga boleh kalimat al-burtuqali dalam contoh uhibbu al-fakihata wala siyama al-burtuqali, kenapa majrur? Karena ma di situ ma zaidah. Al-burtuqali majrur karena mudhof kepada siya. Kenapa? Karena ma yang pertama dia adalah sebagai tambahan saja. Yang namanya tambahan adalah adanya seperti tidak adanya, berarti sama saja, tidak mempengaruhi isim antara mudhof dan mudhofun ilaihnya. Itu yang pertama. Kenapa kita bisa membaca al-burtuqali? Karena ma itu mazaidah dan mudhof kepada siya. Seakan-akan kita membaca uhibbu al-fakiyata wala siyal burtuqali. Kalau ma seakan-akan kita tidak nampak, ternyata harus ada. Kenapa? Karena adalah usrub dalam gaya bahasa lughatul arabiyah dengan menggunakan wala siyama al-burtuqali, penyebab al-burtuqali itu majrur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au takuna isman mausulan mudhafan ilai. Ma yang keadaan yang kedua adalah ada kalanya dia isim mausul. Tatkala dia itu isim mausul, berarti mudhafun ilai. Berarti dalam contoh uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqalu, ma bukan zaidah. Keadaan yang kedua adalah ma mausul. Tatkala madis itu ma mausul, berarti fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Wa ainal mudhaf? Mudhaf kepada siya. Saya ulangi. Keadaan ma yang selanjutnya, yang kedua adalah isim mausul. Jadi nyai ma dalam contoh la siya ma'al burtukol, ma-nya bukan ma zaidah, tapi ma mausul. Tatkala ma di situ ma mausul, berarti i'rabnya adalah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, mudhaf kepada siya. Wa fi hadhil halah. Dan dalam keadaan seperti ini, yakunul ismul waqi' badala siya ma marfu'an. Isim yang jatuh setelah la siyama marfu. Al-burtuqalu, kita baca uhibbul fatihata wa la siyama al-burtuqalu. Bi'tibarihi, kita golongkan khobaron lil mubtada'in, sebagai khobarnya mubtada, mahdufun, dibuang takdiruhu huwa. Sehingga tatkala kita takdirkan uhibbul faqihata wala siyama huwa alburtuqalu, tatkala ma di situ adalah ma isim mausul, sedangkan isim mausul butuh kepada silah mausulnya. Mafhum di sini? Sehingga kenapa kita bisa membaca alburtuqalu?